ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزاني وأعزكم الله، الحمد لله، segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak yang patut kita syukuri. Dan diantara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yakni nikmat kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia, yakni bulan Dzulhijjah yang sekarang kita ada padanya. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari bulan-bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, salah satu dari ashhurul hurum, bulan-bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan untuk melakukan kezaliman-kezaliman, untuk melakukan peperangan-peperangan lebih dibandingkan dengan bulan yang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hal ini di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sejak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dinamakan dengan ashhurul hurum, bulan-bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus, sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kezaliman-kezaliman pada bulan tersebut terhadap diri-diri kalian. Dan ini di ayat yang mulia ini dari surat At-Taubah ayat yang ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya di sana itu ada bulan-bulan yang lebih dimuliakan dibandingkan dengan bulan yang lain. Yani Allah menyebutkan ada 4 bulan. Al-Imam Al-Mufassir Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau menjelaskan bahwasanya ashhurul hurum di sini adalah Rajab, bulan Rajab bersendirian, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram secara berurutan. Dan sekarang kita alhamdulillah berada di bulan, salah satu dari bulan ashhurul hurum, yakni bulan Dzulhijjah. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan kezaliman-kezaliman di bulan-bulan tersebut melebihi di bulan-bulan yang lainnya. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian melakukan kezaliman-kezaliman yakni di bulan-bulan tersebut terhadap diri-diri kalian. Maka ini ayat yang sangat jelas yang menunjukkan kepada kita akan keutamaan bulan Dzulhijjah secara khusus, secara umum, keutamaan Ashrul Hurum, 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Terlebih lagi sekarang secara nas khusus dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yakni anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak amalan. Di hari-hari yang mulia ini, di 10 hari permulaan bulan Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak melakukan amalan-amalan. Karena amalan yang dilakukan pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya rahimahumullahu taala jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jall min hadhihi al-ayyam." Tidaklah ada hari-hari yang mana amalan saleh itu lebih Allah cintai untuk dilakukan, yakni di 10 hari permulaan bulan Dzulhijjah. Maka hadis ini hendaklah kita jadikan sebagai motivasi agar supaya kita lebih semangat di dalam melakukan amalan di hari-hari yang mulia ini, 10 hari permulaan bulan Dzulhijjah. Karena amalan yang dilakukan pada hari ini sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Di 10 permulaan bulan Dzulhijjah ini amalan yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai dibandingkan dengan amalan di hari-hari yang lain. Maka mafhum dari hadis ini, kalau tadi kita telah menyebutkan, Rasulullah telah menyebutkan bahwasanya amalan yang dilakukan di hari tersebut lebih Allah cintai, maka mafhumnya perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kejahatan, perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dilakukan pada hari-hari ini tentunya lebih Allah Subhanahu wa taala benci. Karena lawannya cinta adalah benci. Kalau Allah cinta dengan amalan yang soleh dilakukan pada hari ini, berarti Allah benci dengan perbuatan jelek, perbuatan dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada hari-hari ini. Maka ini mafhum dari hadis tersebut. Maka ini sekaligus sebagai targhib wa tarhib, sebagai anjuran, motivasi, dan juga yakni ancaman. Anjuran untuk kita melakukan amalan soleh dan ancaman, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa. Terlebih lagi di hari yang mulia ini. Hari-hari yang mulia ini 10 bulan bulan Dzulhijjah. Secara khusus lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni menganjurkan kepada kita kaum muslimin untuk melakukan puasa, meskipun ini puasa yang bukan wajib, puasa sunnah. Ketika seorang meninggalkan tidak berdosa. Tapi kita ingat keutamaan yang sangat besar, pahalanya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang yang mau melakukan puasa pada hari Arafah, pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Pada hari Arafah ini kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah haji, mereka itu sedang melakukan ibadah yang agung, wukuf di padang Arafah. Sementara kita kaum muslimin yakni yang ada di seluruh penjuru dunia, kita disyariatkan untuk melakukan puasa yang namanya puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Dahulu Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan apa yang didapatkan bagi mereka orang berpuasa Arafah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa Arafah itu yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa Arafah itu akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan, akan bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan juga yang lainnya rahimahumullah taala jami'an. Ini tentunya keutamaan yang hanya ada di bulan Dzulhijjah, hanya ada di hari secara khusus yakni hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Dan tentunya dalam hal ini kita harus memahami hadis ini sesuai dengan pemahaman yang benar. Jangan kita pahami hadis ini sesuai dengan nafsu kita, sesuai dengan keinginan kita. Karena tentunya ketika kita memahami hadis tersebut dengan sesuai nafsu kita, sesuai keinginan kita, kita akan berpemahaman dengan pemahaman yang keliru. Apakah kemudian kita beranggapan kalau saya sudah puasa Arafah berarti besok saya melakukan perbuatan dosa apapun, ya terserah, yang penting dosa saya sudah diampuni. Apakah seperti ini? Tidak. Bukan ini maksudnya. Kalau penghapusan dosa setahun yang telah berlalu jelas, berarti Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita setahun yang telah berlalu. Ini tentunya dosa yang kaitannya antara haknya manusia dengan Allah. Allah telah ampuni. Tapi tidak dengan haknya sesama manusia. Kalau haknya sesama manusia, ini urusannya rumit. Rumit apa? Karena tentunya kita tidak bisa berlepas begitu saja. Ketika kita punya hutang dengan orang, kemudianlah sudah puasa Arafah, berarti hutang saya sudah lunas. Tidak bisa. Dosa saya berarti sudah diampuni. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa seperti ini. Karena hal ini tentunya akan keliru. Yang anda punya motor, dipinggir jalan. Kita lanjutkan kembali. Kalau penghapusan dosa setahun yang telah berlalu sudah jelas bagi kita, berarti Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita setahun yang telah berlalu. Kalau itu dosa kaitannya dengan manusia dengan Allah. Tapi kalau dosa itu kaitannya dengan haknya manusia dengan manusia yang lain, maka tentunya harus meminta maaf. Harus mengembalikan hak-hak saudara kita. Jangan kita kemudian beranggapan dosa saya sudah lunas, tidak. Tapi harus meminta maaf. Kalau sesama manusia, ini manusia tentunya tidak semua orang itu memiliki kelapangan dada. Ada orang yang selalu menyimpan dendam. Kecuali dengan cara, yakni kita meminta maaf kepada dia. Maka ini seperti ini harusnya. Kemudian bagaimana maksud Allah mengampuni dosa kita setahun yang telah yang akan datang? Maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa setahun yang akan datang maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik untuk tidak melakukan perbuatan dosa setahun yang akan datang. Ataukah kalau seseorang itu melakukan perbuatan dosa karena kejahilannya, karena ketidaksengajaannya, karena kelalaiannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya taufik untuk melakukan amalan yang bisa menghapuskan perbuatan dosanya tersebut. Sebagai contoh istighfar, taubat dari perbuatan dosa yang tersebut. Maka dengan sebab ini, dengan sebab amalan ini, istighfar juga taubat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ini orang yang melakukan puasa pada hari Arafah. Ini maksudnya. Jadi, keutamaan puasa Arafah, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada orang yang melakukan puasa Arafah untuk tidak melakukan perbuatan dosa setahun yang akan datang. Ataukah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada dia ketika dia melakukan perbuatan dosa untuk melakukan amalan yang akan bisa menebus dosanya, menghapuskan dosanya, sebagai contoh istighfar, taubat ataukah yang lainnya. Jadi amalan yang akan bisa menghapuskan perbuatan dosanya. Maka ini hadis secara khusus menunjukkan kepada kita akan keutamaan hari Arafah, secara umum menunjukkan kepada kita akan keutamaan 10 hari di awal permulaan bulan Dzulhijjah, dan secara umum lagi menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah dan keutamaan Asyhurul Hurum. Ya, maka ini hadis ini hendaklah kita jadikan sebagai motivasi agar supaya kita lebih semangat untuk melakukan ibadah, memperbanyak amalan-amalan, memperbanyak ibadah-ibadah yang disyariatkan. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi kita. Ikhwan fillah azani wa azakumullah, dan mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini juga merupakan salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Yani dengan kita mengkaji hadis-hadis dari Rasulullah SAW, ilmu-ilmu syar'i. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tauhid, Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Yang mana pada pertemuan yang terdahulu kita telah sampai di hadis yang menunjukkan akan keutamaan, yakni orang yang melaksanakan tauhid, mereka itu akan masuk surga dengan tanpa hisab. Dari hadis yang sudah kita bacakan kemarin, dia hadis dari Husain ibn Abdurrahman. Di mana dahulu Sa'ad ibn Jubair, beliau pernah yakni bertanya kepada para murid-muridnya, orang yang ada di majlisnya, ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqabba al-barihah, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Maka kemudian Husain ibn Abdurrahman mengatakan, aku. Thumma qultu, kemudian aku menyatakan, ma am'ama inni lam akun fi salatin. Adapun aku ketika itu tidak dalam keadaan salat. Walakinni ludikhtu, akan tetapi aku ketika itu sedang disengat oleh kalajengking. Disengat oleh binatang liar, oleh binatang yang berbisa. Qala, kemudian Sa'id ibn Jubair menyatakan, fama sanata, apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat oleh binatang tersebut? Qultu irtaqaitu, maka aku pun meru'yah. Meru'yah bekas sengatan tadi. Kemudian, sebagaimana kebiasaan para ulama salaf, ketika lihat ada orang yang melakukan suatu perbuatan, ditanya, apa dasarnya, apa dalilnya? Beliau pun menyatakan, Sa'id bin Jubair menyatakan, fama hamalaka ala dhalik, apa yang membawa engkau untuk melakukan hal itu? Untuk meru'yah ketika habis disengat. Maka Husain ibn Abdurrahman mengatakan, hadithun haddathanahu Syakhbi, yang membawa aku untuk melakukan hal itu adalah sebuah hadith yang mana Syakhbi telah menceritakan kepada kami. Qala, maka Sa'id bin Jubair menyatakan, wama haddathakum, apa yang Syakhbi menceritakan kepada kalian? Qultu, aku katakan, Husain ibn Abdurrahman menyatakan, haddathana an Buraidah ibn Husayb annahu qala, telah menceritakan kepada kami dari Buraidah ibn Husayb bahwasanya beliau menyatakan, la ruqyata illa min ainin aw humatin, tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain ataukah karena humah, karena sengatan binatang yang berbisa. Qala, maka Sa'id ibn Jubair menyatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, sungguh sangat bagus orang yang melakukan apa yang telah dia dengar, mengamalkan hadis yang dia dengar. Kemudian selanjutnya Sa'id bin Jubair ingin mengarahkan yakni Husain ibn Abdurrahman ini kepada yang lebih baik dari apa yang dia lakukan tadi. Walakin haddatsana Ibnu Abbas 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, akan tetapi telah menceritakan kepada kami yakni Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, qaridat 'alayya al-umamu fa ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wa an-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan wa nabi wa laisa ma'ahu ahadun, telah diperlihatkan kepadaku ini pada malam Isra dan Mi'raj ya Rasul, yakni umat-umat yang banyak, baik umat yang terdahulu maupun umat yang akan datang diperlihatkan. Maka aku melihat ada seorang nabi yang bersamanya hanyalah beberapa orang, tidak lebih dari 10, dan seorang nabi yang bersamanya hanyalah satu ataukah dua orang saja, pengikutnya cuma satu ataukah dua orang saja. Dan bahkan di sana juga ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Idrofi Ali sawadun azim, tiba-tiba terlihatlah olehku yakni sosok-sosok yang banyak, orang yang banyak, sawadun azim. Fadarantu annahum ummati, dan aku mengira kalau itu adalah umatku, tapi ternyata bukan. Faqila, dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, ini adalah Musa dan juga kaumnya. Fanadartu fa idza sawadun azim, dan aku melihat lagi ternyata di sana ada yakni kelompok, yakni beberapa orang yang banyak, kelompok orang yang banyak. Ya, sekumpulan orang yang sangat banyak. Faqila li hadhihi ummatuk, dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu wahai Muhammad. Wa ma hum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab, dan bersama mereka umatmu itu ada 70,000 orang yang akan masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Kemudian thumma nahaba, Rasul pun bangkit berdiri dan pergi. Fadakhala manzilahu, kemudian beliau pun masuk ke rumahnya. Fakhaban nasu fi ulaika, maka orang pun berbincang-bincang, membicarakan, membahas tentang siapa mereka 70,000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Nah, maka sebagian mereka dalam menyatakan, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barangkali mereka ini adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka ada yang menyatakan, فَلَعَلَّهُمْ أَلَّذِينَ وُرِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا. Sebagian mereka ada yang menyatakan mereka ini barangkali orang yang terlahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. وَذَكَرُوا أَشْيَا, dan mereka banyak menyebutkan pendapat yang lainnya. Maka kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan menghabarkan kepada mereka tentang siapa 70 ribu orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Maka Rasul menyatakan, hum alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat empat ini. Mereka, 70 ribu orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab, adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak pernah meminta diru'yah, yang pertama. Wa la yaktawun, tidak pernah meminta dikai, melakukan pengobatan dengan cara kai, yakni membakar besi panas, kemudian ditempelkan di salah satu dari titik-titik yang ada dalam tubuhnya. Walai tatayyarun, dan mereka itu tidak pernah bertatayur, yakni pesimis, beranggapan-anggapan sial dengan sesuatu yang terjadi. Entah itu dengan melihat burung, dengan melihat cicak, dengan melihat kucing, dengan melihat apapun, ini namanya tatayur. Dan yang keempat, secara umum Rasul katakan, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ini adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Ini empat sifat, yakni sifat-sifat orang yang masuk surga, 70 ribu orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Kemudian selanjutnya, berdirilah seorang sahabat yang bernama Ukashah ibn Mihsan, di mana beliau menyatakan, udu'allaha ayyaj'alani minhum, wahai Rasulullah, doakanlah, berdoalah kepada Allah, agar supaya Allah menjadikan aku termasuk mereka, 70 ribu orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Qala, maka Rasul menyatakan, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Termasuk 70 ribu orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Kemudian ada laki-laki lain yang berdiri, juga mengatakan yang sama, udu'allaha ayyaj'alani minhum, berdoalah kepada Allah agar supaya Allah menjadikan aku termasuk dari mereka. Maka Rasul pun yakni mengatakan kepada orang tersebut bahwasanya Ukasha telah mendahului engkau dengan hal permintaan ini. Hadits yang agung yang menunjukkan kepada kita jelas pembahasan kita kali ini, yakni tentang balasan ataukah keutamaan bagi orang yang merealisasikan tauhid, melaksanakan tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memasukkan mereka ke dalam syurga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Sekarang sebelum kita membahas faedah dari hadits ini, terlebih dahulu di sini kita akan sedikit membahas tentang yakni biografi dari orang-orang yang ada dalam hadis ini. Tarajimur rijal al-waridah asma'uhum fil hadis. Tarjamah yakni biografi, yakni orang-orang yang tertera disebutkan nama-nama mereka dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, perawi hadis ini yakni Husain. Husain ibn Abdurrahman. Huwa Husain ibn Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi min tabi'i at-tabi'in. Beliau adalah Husain ibn Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi. Beliau termasuk atba'ut tabi'in, yakni generasi ketiga. Sahabat generasi pertama, kedua tabi'in, yang ketiga adalah atba'ut tabi'in. Ini ketiga generasi ini adalah generasi yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka ini generasi yang terbaik. Rasul menyatakan, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku ini, para sahabat. Kemudian yang datang setelahnya, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan ini Husain ibn Abdurrahman termasuk dari atba'ut tabi'in. Mata sanata sittin wa thalathina ba'dal mi'ah. Dan beliau meninggal pada tahun 136. Pada tahun ke-136 Hijriah. Ya, walahu thalathun wa tis'un sanatan, dan beliau itu memiliki umur 93 tahun. Ini Husain ibn Abdurrahman. Sedikit tentang Husain ibn Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi rahimahullahu ta'ala, atba'u tabi'in. Kemudian orang yang kedua yang ada dalam hadis ini, yakni gurunya Husain, ini seorang tabi'in yang mulia, Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Sa'id ibn Jubair huwal imamul faqih min ajillati ashabi ibn Abbas. Beliau adalah seorang imam yang faqih, yang paham dengan ilmu agama. Beliau termasuk di antara sahabatnya, yakni murid-muridnya Abdullah bin Abbas yang mulia. Ya, termasuk di antara yakni yakni pembesarnya, murid-muridnya Abdullah bin Abbas. Yakni ya, belajarnya itu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qatalahu Al-Hajjaj ibn Yusuf. Tapi Hajjaj ibn Yusuf membunuh Sa'ad ibn Jubair rahimahullahu taala sanata 95 pada tahun 95 Hijriah. Walam yukmil al-50, dan beliau ketika itu belum sempurna umur 50 tahun. Ya. Ini sedikit tentang Sa'ad ibn Jubair. Ternyata orang yang mulia seperti ini ternyata meninggalnya dalam keadaan dibunuh. Yang membunuh siapa? Yang membunuh ini bahkan gubernur Syam ketika itu, yang bernama Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Dan kita tahu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ini adalah salah satu dari gubernur yang di bawah pimpinan Abdul Malik ibn Marwan. Ketika itu Abdul Mu'min adalah Abdul Malik bin Marwan. Beliau memiliki beberapa gubernur, diantaranya adalah gubernur Syam, yakni Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ini adalah seorang gubernur, seorang pemimpin yang terkenal sangat kejam. Pemimpin sekarang belum ada yang sekejam beliau ini, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Perhatikan gambaran kekejamannya. Awal kali Hajjaj ibn Yusuf diangkat sebagai seorang pemimpin, seorang gubernur di daerah Syam, beliau datang ke masjid. Kemudian beliau melihat ada seorang yang tidak hormat dengan Hajjaj ibn Yusuf, dengan beliau ini. Kemudian beliau pun penggal. Tidak main-main, dipenggal. Cuman gara-gara tidak hormat, dipenggal. Dipenggal dan kepalanya ditaruh di depan masjid. Diumumkan, siapa yang berani melawan saya akan perlakukan sebagaimana orang ini. Ini Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Sekarang ada pemimpin yang seperti ini? Kalau membunuh mungkin ada, cuma dengan tangannya orang lain. Lewat Kopassus, lewat utusan, ada mungkin. Tapi dengan tangannya sendiri tidak berani seperti ini. Hajjaj bin Yusuf seperti ini. Karena memang ketika itu, ditunjuk Hajjaj bin Yusuf seorang yang sadis, seorang yang kejam, karena ketika itu memang daerah Syam ini daerah yang kejam. Dari yang terkenal dengan daerah keras, daerah kasar, daerah yang kejam, daerah yang banyak terjadi kriminal. Sehingga pantaslah kalau Abdul Mukminin Abdul Malik bin Marwan mengutus seorang pemimpin pun yang sadis, yang kejam. Pas, karena memang Allah itu memang memberikan hukuman kepada penduduk suatu kaum, ketika mereka zalim, pemimpinnya juga zalim. Jadi cerminan penduduk itu dilihat dari pemimpinnya. Ya, seperti ini. Selanjutnya juga gambaran kekejamannya Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Ya. Ini ketika beliau memberlakukan jam malam. Jam malam di kota Syam ketika itu. Yani dengan ketentuan tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari rumahnya ketika sudah jam sekian. Ya. Yang boleh keluar hanyalah yani tentara-tentaranya Hajjaj bin Yusuf. Polisi-polisinya. Ya. Untuk berjaga. Siapa yang keluar tangkap. Ya, karena ketika itu sedang ada isu pemberontakan kepada Amirul Mukminin, termasuk Hajjaj bin Yusuf dan juga kepada Abdul Malik bin Marwan. Sehingga pantaslah kalau pemimpin memberlakukan jam malam. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari rumahnya ketika sudah melewati jam tertentu. Jam malam. Ketika itu ada seorang penggembala dari daerah pedalaman yang masuk ke kota karena mengikuti kambing yang hilang, kambing yang lolos. Sehingga masuk sampai dalam kota dan ditangkap oleh prajuritnya Hajjaj bin Yusuf. Dan dihadapkan ke Hajjaj bin Yusuf. Bahwasanya tertangkap si fulan. Ini seorang arah pedalaman. Seorang apa? Seorang pedalaman. Dan ditanya oleh Hajjaj bin Yusuf, tahukah kamu kalau di kota ini diberlakukan jam malam? Apa jawaban gembala tersebut? Tidak tahu. Saya datang ke sini hanya mengikuti kambing saya yang lepas. Sehingga saya sampai masuk ke kota. Karena kamu tidak tahu, maka hukumanmu dipenggal. Ini kejam sekali seperti ini. Tapi ini pun, ya, orang seperti ini pun ternyata masih punya pengampunan kepada salah seorang yang pernah menolongnya. Masih percaya dengan sebuah hadis. Dahulu pernah ada sebuah kisah lagi tentang Hajjaj bin Yusuf. Ini cuplikan-cuplikan saja. Enggak bisa secara lengkap, kalau secara lengkap saya enggak hafal seluruhnya. Pernah Hajjaj bin Yusuf ini tenggelam. tenggelam di lautan. Kemudian ada seorang nelayan yang menolongnya, berusaha menolongnya, betul-betul berusaha. Padahal tahu ini Hazrat Yusuf seorang pemimpin yang zalim, seorang pemimpin yang fajir. Nelayan ini pun dengan berusaha susah payah menolong. Setelah ditolong, kemudian Hazrat Yusuf tanya, "Tahukah kamu siapa saya?" "Ya, saya tahu. Engkau adalah pemimpin yang kejam." Seperti itu jawaban nelayan. Kemudian Hazrat Yusuf ketika itu sebenarnya sudah marah, cuman tahan emosinya. Nah, ditanya, "Kenapa kamu menolong saya?" "Karena aku tidak mau kamu mati syahid. Karena telah datang kepada saya sebuah hadis bahwasanya orang yang meninggal dunia dalam keadaan tenggelam mati syahid. Saya tidak mau kamu mati syahid." Akhirnya Hazrat Yusuf pun sebenarnya sudah geram juga. Tanya lagi, "Apakah kamu tadi pagi sholat subuh berjamaah di masjid?" "Ya, saya sholat subuh berjamaah di masjid." Kemudian Hazrat Yusuf membawakan sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan seorang yang sholat subuh di masjid. Bahwasanya mereka itu di bawah zimmatullah, di bawah tanggungan dari Allah. Maka saya tidak akan yakni melanggar sesuatu yang telah Allah jamin. Ini Hazrat Yusuf masih percaya dengan hadis. Ini kisah Hazrat Yusuf. Dan di antara orang yang dibunuh karena kekejaman Hazrat Yusuf adalah yakni seorang tabiin yang sedang kita baca hadisnya ini. Yakni Sa'id bin Jubair. Yakni kisahnya Sa'id bin Jubair ini yakni diindikasikan terlibat pemberontakan bersama Abdurrahman ibn Ash'ad. Abdurrahman bin Ash'ad ini juga salah seorang, sebenarnya itu salah seorang jenderalnya, kalau bahasa sekarang itu jenderalnya Abdul Malik bin Marwan. Sebenarnya seleting antara Abdurrahman bin Ash'ad dengan Hazrat Yusuf, satu leting sebenarnya. Satu leting asalnya. Kalau bahasa kita itu sama-sama jenderalnya, sama-sama petingginya. Cuman ketika itu, Abdurrahman bin Ash'ad ini dekat dengan orang-orang yani yang tidak senang dengan Hazrat bin Yusuf. Sehingga dikompori terus. Dikompori sampai kemudian pun namanya dikompori, terbakar. Terbakar kemudian ngapain kamu pergi berjihad ke daerah-daerah lain? Berjihad saja kepada Hazrat bin Yusuf. Dia seorang pemimpin yang zalim. Akhirnya menyusun kekuatan. Seluruh ulama-ulama yang ada di negaranya, di daerahnya itu direkrut. Direkrut. Termasuk di antara orang yang terlibat adalah yakni Sa'id bin Jubair ketika itu. Ya. Dan ketika itu ternyata Abdurrahman bin Ash'ad pun kewalahan menghadapi tentaranya Hazrat Yusuf. Karena Abdul Malik bin Marwan menurunkan bala pasukan, bantuan. Asalnya itu Hazrat Yusuf sudah terdesak. Cuman mengirim utusan kepada Abdul Malik bin Marwan untuk mendatangkan pasukan yang banyak. Sehingga Abdurrahman bin Ash'ad pun yakni berantakan. Hancur. Sampai dalam sebuah kisah dikatakan bahwa Abdurrahman bin Ash'ad ini pun sudah ditangkap. Kemudian takut, karena takut ingin akan dihukum oleh Hazrat Yusuf, akhirnya dia mati bunuh diri. Demikian akibat dari pemberontak. Abdurrahman bin Ash'ad ini ketika sedang dibawa oleh pasukannya Hazrat bin Yusuf, mau dihadapkan ke Hazrat bin Yusuf, ya tentunya malu. Ini temannya akan membunuhnya. Lebih baik saya loncat, akhirnya loncat dari gunung dan mati dalam keadaan bunuh diri. Alhamdulillah. Dan ketika itu semua orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan pemberontakan Hazrat bin Yusuf seluruhnya ditangkap. Satu persatu ditanya, kenapa kamu terlibat? Ya. Termasuk di antara yang ditanya adalah Sa'id bin Jubair. Ditanya, kenapa kamu terlibat? Saya tidak terlibat. Ya. Cuman ditanya, kenapa kamu tidak memperingatkan Abdurrahman bin Ash'ad tentang masalah ini? Ya, maka kemudian, ya, setelah sampai semua ulama sudah, semua pemimpin, yakni semua ulama yang ada di negerinya sudah dibunuh. Satu persatu ditanya, alasannya apa? Bunuh. Alasannya apa? Penggal. Dengan tanya sendiri. Penggal. Sampai terakhir, ya, sebelum Sa'id bin Jubair ini dipanggil oleh Hazrat bin Yusuf, sebelumnya beliau sholat 2 rakaat kemudian berdoa. "Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang paling terakhir dibunuh oleh Hazrat bin Yusuf." Dan doanya Sa'id bin Jubair dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditanya kemudian dibunuh oleh Hazrat bin Yusuf, setelah itu pun Hazrat bin Yusuf tidak lama kemudian lengser dari jabatannya dan kemudian meninggal. Ya. Jadi ini Sa'id bin Jubair ini termasuk orang yang terakhir dibunuh oleh Hazrat bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini sedikit tentang kisahnya Sa'id bin Jubair dan juga Hazrat bin Yusuf yang telah membunuhnya. Nah, kemudian Asy-Sya'bi ismuhu Amir ibn Syurahil Al-Hamdani. ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين مات سنة 30 بعد المئة. Asy-Sya'bi beliau adalah namanya Amir ibn Syurahil Al-Hamdani. Beliau dilahirkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini seorang tabi'in ya. Beliau termasuk di antara tabiin yang fiqah, yang kokoh dalam hal ilmunya, kokoh dalam hal agamanya. Beliau meninggal pada tahun 103 Hijriah. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Kemudian Buraidah bidhammi awwalihi wa fathhi tsanihi, dengan mendhammahkan awalnya ni ba-nya bu, kemudian ra-nya huruf yang kedua itu difathahkan, Buraidah. Beliau adalah Ibnu Husayb ibn Harith Al-Aslami, sahabiyun syahir. Beliau adalah Ibnu Harith Al-Aslami, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang terkenal. Mata sanata thalathin wa sittin. Beliau meninggal pada tahun 63 Hijriah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma huwa sahabiyul jalil Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, yakni Abdullah, anaknya Abbas, anaknya Abdul Muttalib, yakni anak pamannya Nabi. Abdul Muttalib kakeknya Rasul, Abbas pamannya Rasul. Jadi sini sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau Abdullah bin Abbas dengan doa yang masyhur di kalangan kita. Rasulullah pernah berdoa untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqqihhu fid din wa'allimhu ta'wil, ya Allah, faqihkanlah Abdullah bin Abbas dalam hal agama dan ajarkanlah kepadanya ta'wil, yang ditafsir Al-Quran. Fakana kadhalik, maka keadaannya beliau pun demikian, sebagaimana apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan. Nah, wa mata bi Thaif sanata 68. Beliau meninggal di kota Thaif pada tahun 68 Hijriah. Kemudian Uqashah, yakni huwa Uqashah ibn Mihsan ibn Harathan al-Asadi. Beliau adalah Uqashah bin Mihsan ibn Harathan al-Asadi. Kana min sabiqin ila Islam, beliau termasuk di antara orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Hajara wa syahida Badran wa qatala fiha. Beliau berhijrah dan juga melakukan hijrah, dan beliau juga menyaksikan perang Badar, dan beliau berperang pada perang Badar tersebut, ikut perang dalam perang Badar tersebut. Wastashhida fi qital Riddah ma Khalid ibn Walid sanata 12 lil hijrah. Beliau syahid, meninggal sebagai syuhada pada perang Riddah, yakni perang melawan orang-orang yang murtad, yakni pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Ketika itu banyak orang murtad dan Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk memerangi mereka. Dan Uqashah bin Mihsan meninggal pada perang tersebut pada tahun 12 Hijriah. Ini Uqashah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sedikit tentang biografi yang ada disebutkan dalam orang-orang yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ini ada beberapa orang: Husain, Sa'ad, Sya'bi, Buraidah, Ibnu Abbas sama Uqashah, 6 orang. Nah, kita lanjutkan di pembahasan yang lain berkaitan dengan masalah, yakni makna-makna kata-kata yang ada dalam hadis tersebut. Al-Kawkab, dalam hadis tersebut dikatakan, ya, ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqabdal barihah. Al-Kawkab, yakni an-najm, an-najmu, yakni bintang. Ya. Sinonimnya dari bintang. Sinonimnya dari an-najmu. Inqabda ay saqata minhu asyihab. Ini saqata minhu. Asyihab, yakni syihab ini meteor. Meteor yang jatuh. Yakni bintang berekor dalam bahasa kita sekarang. Meteor, ya. Al-Bariha hiya aqrabu laylatin madat. Bariha ini adalah malam yang sudah berlalu yang paling dekat. Dikatakan, yuqal qabla zawal ra'aitul laylah. Kalau dikatakan sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, maka dikatakan ra'aitu al-lailata, aku melihat tadi malam. Tapi kalau ba'da zawal, ketika mengucapkan hal itu setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, maka dikatakan ra'aitul barihah. Jadi kalau misalkan di pagi hari kita mengatakan saya tadi malam melihat, maka katakan ra'aitu al-lailah. Ra'aitu al-lailah. Tapi kalau kita mengucapkan setelah zuhur, setelah zawal, berarti kita mengatakan ra'aitu al-barihah. Ya. Seperti itu penggunaannya. Sama-sama malam, cuman penggunaannya berbeda. Kalau lail, kita mengucapkannya sebelum zawal. Kalau al-barihah, kita mengucapkan setelah zawal. Ludightu ay ladaghathu aqrab. Yani, kala jengging telah menyengatnya. Nah, waladahu yani al-lasa'u. Al-ladah yani al-lasa. Yani bisa. Racun. Yani asabathu bisummiha. Yani telah mengenai dia racunnya. Ya, bisanya. Nah. Irtaqaitu. Ya. Yani talabtu man yarqini. Aku meminta orang untuk meru'yahku. Dengan wazan ifta'ala. Irtaqaya. Yani irtaqaitu. Yani ifta'ala bimana talab. Aku meminta orang meru'yahku. Warruqyah dan ruqyah adalah qira'atul Qur'an wal ad'iyah asy-syar'iyyah 'alal musabi bi maradin wa nahwihi. Yani membacakan Al-Qur'an ataukah doa-doa yang disyariatkan bagi orang yang terkena sakit ataukah yang semisal dengannya. Ini ruqyah namanya, membacakan Al-Qur'an ataukah doa-doa yang disyariatkan yakni kepada orang yang terkena sakit atau yang semisal dengannya. Kemudian ma hamalaka 'ala dzalik, maksudnya adalah ma hujjatuka 'ala jawazi dzalik. Apa hujahmu? Apa argumenmu? Apa alasanmu untuk membolehkan perbuatan itu? Ya. Ini perkataan dari yakni Sa'd ibn Jubair bertanya kepada Husain ibn Abdul Rahman. Kemudian la ruqyata illa min ainin. Tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain. Ain di sini asalnya adalah al-ain isabatul ain ghairahu bi'ainihi. Yakni terkena pandangan mata orang lain yani dengan matanya. Maksudnya terkena mungkin bisa jadi itu yakni kedengkian dari orang lain ketika orang lain melihat apa yang kita lakukan ataukah ketika melihat apa yang kita miliki. Ini namanya penyakit ain seperti ini. Terkadang orang itu tidak ada sebab apa-apa atau sakit. Bisa jadi itu karena ada orang yang tidak senang dengan kita kemudian dia melihat kita dengan pandangan yang sinis, dengan pandangan yang terdapat padanya yakni kedengkian ataukah yang lainnya. Ini penyakit ain. Dan ini bisa mengenai apapun. Baik itu mengenai diri kita sendiri, mengenai rumah kita, mengenai binatang kita, mengenai kendaraan kita bisa. Ini ain bisa terkena seperti semua itu. Kalau misalkan kita punya kendaraan baru, orang tidak senang, ya tahu-tahu ya, namanya ain ya, dilihat oleh orang dengan pandangan tidak senang, sehingga dia mendoakan doa yang jelek. Ya. Kemudian tahu-tahu terkena apa-apa. Ini bisa seperti ini. Ini ain namanya, penyakit ain. Nah, tidak ada sebabnya tahu-tahu sakit. Tidak ada sebabnya tahu-tahu, ya ini terkena. Ini penyakit ain seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya al-humatin al-humah yani summul aqab wa syabahuha, yani racunnya kala jengking atau yang semisal dengannya. Nah, ini humah. Man intaha ila ma sami'a ay akhadha bima balaghahu min al-ilmi bi khilafi man ya'malu 'ala jahlin aw la ya'maluhu bima ya'lam. Yani akhadha bima balaghahu, dia mengambil sesuatu yang telah sampai kepadanya, baik itu berupa ilmu ataukah yang lainnya. Berbeda halnya dengan orang yang mengamalkan dengan kebodohannya ataukah dia itu la ya'malu bima ya'lam, tidak mau mengamalkan apa yang dia tahu. Nah, maka qad ahsana man intaha ila ma sami'a, sungguh sangat bagus orang yang mau mengamalkan apa yang dia dengar. Ilmu yang telah sampai kepadanya diamalkan. Hari yang telah sampai kepadanya diamalkan ini sungguh seorang yang sangat bagus. Ini berkata dari Abdullah bin dari Jubair bin yani Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Uribat 'alayya al-umam. Yani qila kana dhalika lailatul Isra, diperlihatkan kepadaku umat-umat, dikatakan bahwasanya hal itu terjadi pada malam Isra. Isra dan Mi'raj yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ai arahu Allahu mithalaha idza ja'at yaum al-qiyamah. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yakni permisalan. Yakni apabila di yaumul qiyamah akan datang nanti umat-umat yang banyak. Umatnya nabi-nabi yang terdahulu akan datang di yaumul qiyamah seperti ini keadaannya. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, arafu yakni al-jama'atu dunal ashri, yakni sekelompok orang di bawah 10. Ya, tidak lebih dari 10. Jadi di bawah 10 ini dikatakan arafu. Laisa ma'ahu ahadun ay lam yattabi'hu min qaumihi ahadun, yakni tidak ada seorang pun dari kaumnya yang mengikutinya. Ada nabi yang tidak ada seorang pun dari kaumnya mengikutinya. Nah, seperti itu. Sawadun 'adzim. Yani ashkhasun katsirah. Yani individu-individu yang banyak. Yani sosok-sosok orang yang banyak. Fa dhanantu annahum ummati ay li kathratihim wa bu'dihi anhum. Fala yumayyizu a'yanahum. Yani karena banyaknya mereka dan karena jauhnya beliau dari mereka sehingga beliau tidak bisa membedakan. yakni orang-orangnya tersebut yang mereka sebutkan semua, ya, yang ada di beliau lihat tadi, beliau tidak bisa bedakan, sehingga beliau mengira bahwasanya mereka ini adalah umatnya beliau. Musa, yakni Musa bin Imran, Kalimur Rahman. Musa bin Imran, yakni Kalimur Rahman, seorang yang diajak bicara oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Waqamuhu yani atba'uhu ala dinihi min Bani Israel, yani orang yang mengikuti Musa, ini mengikuti agamanya Musa dari kalangan Bani Israel. Nah, kemudian bila hisabin wal adab, ay la yuhasibuna wa la yu'adzabun, la yuhasabuna wa la yu'adzabun qabla dukhulihim al jannah li tahqiqihim at tauhid. Yani mereka tidak dihisab, tidak diadab sebelum masuknya mereka ke surga karena mereka itu melaksanakan tauhid. Kemana hawa ayat koma? Ia ni kemudian beliau berdiri, ia ni pergi. Fakahat nasufi ulaiq ay tabahat al hadiruna waktalafu fiha ulaiq sabiina bi ay amalin nalu hadhih daraja. Fainnahum lam yanaluha illa bi amalin fama huwa. Jadi maksudnya mereka itu tabahat al hadirun. Orang-orang yang hadir ini saling membahas, saling mencari-cari, dan mereka berselisih, yaitu tentang mereka 70 ribu orang ini. Nah, bi ayi amalin nalu hadhihi darajah, dengan amalan apa mereka bisa mendapatkan derajat seperti ini? Yaitu masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Dan bahwasanya mereka itu tidak mendapatkan derajat seperti itu kecuali dengan amalan, tapi amalannya apa? Mereka bicarakan. Nah, fakhbaruhu, maka Rasulullah SAW menghabarkan kepada mereka tentang siapa itu 70 ribu orang yang masuk surga dengan hisab dengan tanpa adab. Yani ay dzakaru lin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafa fakhbaruhu, kemudian mereka menyebutkan, ya. Yani maksudnya ay dzakaru lin nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahum. Yani persisihannya mereka tentang maksud biha ula isabin, maksud dari 70 ribu orang ini. La yasarqun ay la yatlubuna man yarqihim istighna'an 'anil nas. Mereka ini orang-orang yang tidak meminta orang lain untuk meru'yahnya. Tidak meminta orang lain untuk meru'yah mereka ini karena mereka merasa cukup, merasa tidak butuh dari manusia. Mereka hanyalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal menyembuhkan penyakitnya. Nah. Wa la'tawun yani la yas'aluna ghairahum ay yakuyahum binnar. Mereka tidak meminta kepada orang lain untuk mengkai, melakukan pengobatan dengan cara kai, dengan menggunakan api. Walai tabayyarun yakni la yatasya'amun bituyur wa nahwiha, tidak berpesimis, tidak tasya'um yakni pesimis dengan burung-burung ataukah yang semisal dengannya. Wala rabbihim yatawakkalun yakni ya'tamiduna fi jami'i umurihim alaihi la ala ghairihi wa yufawwiduna umurahum ilaihi. Mereka itu menyandarkan pada seluruh perkaranya mereka kepada Allah, tidak kepada selainnya, dan menyerahkan perkaranya mereka hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan serta menyerahkan perkara mereka hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabaqaka biha ukasha yani ai ila ihrazi hadhihi sifat au sabaqaka bisual. Yani maksudnya di sini, yani maksudnya ila ihrazi hadhihi sifat, yani dalam hal penjagaan sifat ini, dalam hal melaksanakan 4 sifat tadi, ukasha telah mendahului engkau. Apakah dengan makna lain yakni Suwakasha telah mendahului engkau dalam hal permintaan tersebut, permintaan masuk surga bersama mereka 70 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Ini maksud-maksud yakni mufradat yang ada dalam hadis tersebut. Kita lanjutkan al-ma'al ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Al-ma'al ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Yasifu lana Husain ibn Abdul Rahman hiwaran dara fi majlis Sa'id ibn Jubair bi munasabati inqidadi kawkabi fil lail. Bi munasabati inqidadi kawkabin fil lail. Husain bin Abdul Rahman mensifatkan kepada kita, menceritakan kepada kita hiwar, dialog yang terjadi di majlisnya Sa'id bin Jubair bertepatan dengan jatuhnya bintang tadi malam. Fa akhbarahum Husain annahu shahada inqidadahu لأنه لم يكن حين ذاك نائما إلا أنه خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي ف fa'arada an yadfa'a an nafsihi ihamat abudin lam yaf'alhu ka'adati salafi fi hirsihim ala ikhlas. Maka Husain ibn Abdurrahman menghabarkan kepada mereka bahwasanya beliau menyaksikan jatuhnya bulan, jatuhnya apa tadi? Jatuhnya bintang tadi malam. Karena ketika itu beliau dalam keadaan sedang tidak tidur. Akan tetapi karena beliau khawatir, dikira ketika itu hadirin mengira kalau beliau itu sedang sholat, maka beliau pun, yakni ketika melihat bintang tersebut beliau tidak sholat, ya, maka beliau ingin untuk ayyadfa'a an nafsi, menepis dari dirinya, menolak dari dirinya, menepis dari dirinya ihamat abudin, persangkaan sedang melakukan ibadah padahal dia tidak sedang melakukan ibadah. Ini sebagaimana kebiasaan salaf, sebagaimana kebiasaan pendahulu kita yang saleh, yakni karena mereka itu sangat semangat untuk ikhlas sehingga tidak ingin dikatakan melakukan ibadah kalau dia tidak melakukan ibadah. Dijelaskan, saya ketika itu tidak sholat, saya ketika itu sedang tersengat kalajengking. Karena biasanya malam bangun ini kan untuk sesuatu lain. Tapi beliau khawatir untuk dikatakan seperti itu karena beliau tidak sesuatu lain ketika itu. Maka beliau jelaskan sekaligus. Ya di sini karena khawatir, ya ini akan merusak keikhlasan. Nah, fa akhbara bisababi al-haqiqi. Ya. Liyaqdatihi. Dan beliau menghabarkan sebab yang hakiki kenapa beliau bangun. Wa annahu bisababi isabatin hasalat lahu. Dan bahwasanya bangunnya beliau itu disebabkan karena yakni beliau itu terkena musibah yang terjadi pada dirinya. Fataqala al-bahthu ila su'al amma sana'a hiyala tilkal isabah, maka berpindahlah. Pembahasannya berpindah bertanya apa yang beliau lakukan yakni ketika terjadi musibah seperti itu. Fa akhbaru annahu 'ala jahabir ruqyah, dan Husain bin Abdurrahman menghabarkan bahwasanya beliau itu mengobatinya dengan cara ruqyah. Fasa'alahu Sa'idun an dalilihi asy-syar'i 'ala ma sana'a, maka Sa'id bin Jubair pun bertanya kepada Husain bin Abdurrahman apa yang beliau lakukan. Ya, dalil apa? Dalil syar'i. Bertanya tentang dalil syar'i. Kenapa beliau melakukan hal seperti itu? Apa yang beliau lakukan tersebut? Fadzakara lahu al-hadits al-warid 'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jawazir ruqyah. Maka beliau menyebutkan sebuah hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya ruqyah. Yang dulu bolehnya ruqyah pada dua penyakit yakni ain dan juga yakni al-huma, sengatan binatang. Fa sawwabahu fi 'amalihi bid-dalil. Maka Sa'id bin Jubair pun membenarkan perbuatannya Husain bin Abdurrahman karena punya dalil. Dengan menyatakan ya, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ini perkataan dari Sa'id bin Jubair. Nah, thumma dzakara lahu halatan ahsana mimma fa'ala. Kemudian Sa'id bin Jubair ingin menghabarkan kepadanya keadaan yang lebih baik dari apa yang telah beliau lakukan. Wa hiya at-taraqqi ila kamalit tauhid bi tarkil umuril makruhati mal hajid ilaiha. Yakni menyebutkan kepada beliau sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih mulia, yakni kepada sempurnanya tauhid dengan meninggalkan perkara yang dibenci bersama ada butuh kepadanya, bersama adanya kebutuhan kepadanya. Tawakkulan 'ala Allahi, dalam rangka untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kahalati 70 alf kahalati 70 alf alladzina yadkhuluna al-jannata bila hisab wala 'adab, sebagaimana keadaannya 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Haythu wasafahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahum yatrukuna ar-ruqyata wal kayya tahqiqan lit-tauhid. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan mereka 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab, yakni mereka itu meninggalkan ruqyah, maksudnya meninggalkan untuk meminta diruqyah. Tidak pernah meminta diruqyah. Meninggalkan pengobatan dengan cara kai, ini dalam rangka tahqiqan lit-tauhid, melaksanakan tauhid, merealisasikan tauhid. Wa yakhuduna bisababil aqwa, kemudian mereka itu mengambil sebab yang paling kuat, wa huwa at-tawakkul 'ala Allah, yakni bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yas'alu ahadan ghairahu syai'an min ar-ruqyati fama fawqaha. Dan mereka ini 70.000 orang yang masuk syurga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab, ini mereka tidak meminta kepada seorang pun ya, yakni untuk meruqyah apalagi yang lebih daripada itu. Ya. Demikian ya. Ini makna global dari hadis tersebut. Adapun untuk munasabatul hadis lil bab dan juga mustafadul hadis insyaallah, atau ini kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan ini, masih lumayan banyak ya tentang Banyak faedah yang diambil dari hadis ini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.